Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Masih berkaitan dengan an-naqid as-sadis, pembatal Islam yang keenam, dan kita masuk ke faedah yang ketujuh. Itu sabian qala syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala. Sabian ihtiram umumil muslimin afradan wa jama'atin. Jadi poin yang ketujuh tentunya harus memuliakan kaum muslimin, apakah itu secara perorangan ataupun secara umum jamaah. Wajib untuk senantiasa memuliakan kaum muslimin, bukan menjauhkannya, bukan melecehkannya, bukan mengejeknya, merendahkannya, mencacinya dan sebagainya, bukan untuk digibahi, tapi untuk dimuliakan, dihormati, diberikan kasih sayang dan sebagainya, dari bentuk-bentuk apa? Penghormatan. Itu diantara apa? Poin yang ketujuh yang masih berkaitan dengan apa? Qul abillah wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Dan masuk ke dalamnya poin ihtiram umumil muslimin afradan wa jama'atin. Jadi harus memuliakan kaum muslimin secara umum, apakah itu perorangan ataupun juga secara menyeluruh. Kemudian yang kedelapan, thaminan min al-ajab anna alladhi takalla fil majlis wahid dan yang termasuk dari hal yang menakjubkan ya, bahwa di sini alladhi takalla fil majlis wahid, ada yang berbicara ya, satu orang di dalam satu majelis ya, takallama wahid ya. Jadi seorang berkata di satu majelis ya, Jadi yang di ayat ini kul abillah wa ayati rasul kuntum tastahzi'un, kuntum itu jamak. Ya. Harusnya bukan kuntum, kunta. Tapi ternyata di sini kuntum. Maknanya apa? Annalladzi takallama fil majlis wahid. Bahwa orang yang berkata di majlis itu, ya, satu orang yang dia itu merendahkan Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Ma ra'aina mithla qurra'ina, yang dia mengatakan, satu orang yang mengatakan. Jadi kami tidak melihat bahwasanya qurra, ya, yang mereka itu membaca, menghafal dan juga mengamalkan dari ayat-ayat Allah, arghaba butunan wa akdaba al-sinatan wa ajbala inda liqa, ucapan-ucapan jelek, ya, ucapan yang jahat, mengatakan apa? Tidaklah melihat seperti apa? Yang hanya menginginkan mementingkan perutnya. Kemudian ucapannya itu paling dusta, ya, kata dia. Dan paling penakut ketika berhadapan dengan musuh-musuh Allah. Bayangkan betapa kejinya. Sekalipun mungkin dia niatnya bukan serius, bercanda. Namun ternyata di situ dimasukkan ke dalam apa? Orang-orang yang dianggap memperolok-olok. Qul abillahi wa ayati wa rasulikum kuntum tastahzi'un. Sedangkan yang lainnya diam. Tidak ada yang mengingkari. Maka dikatakan apa? Minal ajab annalladzi takallama fil majlis wahid wallahu ammama al-hukma. Dan Allah menyamaratakan atau menyamakan, dan Allah subhanahu wa ta'ala menganggap semuanya hukumnya sama, artinya orang berbicara dan orang yang mendengarkan dihukumi sama karena dia tidak mengkari, sukut, ya, sakit anil batil, ya, sakit, ya, sakit anil batil. Jadi orang yang diam dan dia mampu untuk mengingkari, ya, maka dikatakan hukumnya sama seperti dia berbicara, ya, wallahu a'lamul hukum. Wa qala qul abillahi wa ayatihi wa rasulikum kuntum tastahzi'un. Ya, tastahzi'un sini, ya, itu kan umum, ya, kuntum tastahzi'un, engkau atau kalian memperolok-olok, mengejek-ejek apa ayat Allah dengan Allah dan Rasulnya. Musiba al istihza ilaihim jami'an. Jadi di sini kata Syekh Saleh Fauzan, dinisbahkan al istihza ini, ya, pengejekan atau juga pelecehan ini kepada ilaihim, kepada mereka semuanya. Di mana? Kenapa? Katanya. Padahal tadi yang berbicara satu orang. Li annahum lam yunkiru. Karena mereka tidak ada yang mengingkari, itu sebabnya. Jadi mereka tidak mengingkari, akhirnya hukumnya sama seperti orang yang tadi berbicara. Fa'ammahum al-hukum, maka jadilah hukumnya disamakan seperti orang yang berbicara tadi. Li'annahum lamma sakatu 'alal munkar, ya, tatkala mereka itu diam, ya, terhadap kemungkaran. Saru syuraka, ya, syuraka wa ma'afail al-munkar. Maka ternyata dikatakan, kata Syekh apa, ketika mereka itu diam di atas kemungkaran dan mereka itu melihat, mendengar, maka dihukumi apa? Sama itu, syuraka ma'afail al-munkar. Artinya digabungkan, artinya sekutu bersama orang yang tadi melakukan kemungkaran, fa'il al-munkar. Walihada lamma ankar. Namun ketika di situ ada orang yang mengingkari, alaihim hada syab, ya, ada seorang pemuda yang mengingkari ucapan satu orang tersebut di majlis, ya, kumpulan, bari'a minal itham, bari'a minal itham, maka dia terbebas dari dosa al-kufur tadi. Ya, jadi dia tidak termasuk apa orang yang terjatuh kepada kekufuran. Qad kafartum ba'da imanikum. Jadi dia tidak termasuk. Kenapa? Karena dia sudah mengingkari. Hadza syab qad ankara kalam ar-rajul. Karena pemuda ini sudah mengingkari ucapan seorang tadi yang berbicara. Wa anzalallahu tasdiquhu fi kitabih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan ya tentang pembenaran di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an. Wa ma haula fala yunkiru, sedangkan mereka tidak mengingkari padahal annalladhi yahduru majalis al-kufr wal istihza bid-din wa bir rasuli sallallahu alaihi wasallam as-sahabah wal ulama wala yunkar yatanawalu al-hukm. Adapun mereka yang tidak mengingkari, ini menunjukkan apa? Orang yang hadir di situ di majlis al-kufr wal istihza, ya, yang di situ isinya tentang ucapan-ucapan yang kotor, ucapan yang kufur, ucapan yang di situ penistaan terhadap agama ini, terhadap rasulnya, terhadap para sahabat atau para ulama, ya, dan dia mereka tidak mau mengingkari, maka mereka terkena hukum tadi. Qala subhanahu wa ta'ala, bahkan di dalam ayat yang lain dijelaskan orang-orang yang tidak mengingkari. Wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina, dan apabila engkau melihatnya, mendengarkan ada orang-orang yang mengucapkan tentang ayat-ayat kami, artinya menjelek-jelekkan, menistakan atau juga merendahkan dan sebagainya dari ucapan-ucapan yang jelek terhadap ayat-ayat Allah, fa'arid anhum, maka hendaklah kalian itu menghindar, pergi. Hatta yakhulu fi hadithin ghair, sampai mereka itu mengucapkan ucapan yang lain, bukan ucapan al-kufr wal istihza ataupun ghair dalik minasyani'ah, dari ucapan-ucapan yang kotor. Wa amma yunsiyannaka syaitan fala taqun ba'da dzikra mal qawmi dzalimin, dan apabila engkau lupa, dilupakan oleh syaitan, ya, syaitan sudah menggiring kau, maka fala taqun ba'da dzikra, maka jangan sekali-kali duduk lagi setelah engkau ingat, ya, terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Jadi jangan sekali-kali kita duduk bersama atau bermajlis dengan orang-orang yang zalim. Ya. Iyadan billah. Dikhawatirkan kita masuk apa? Dihukumi sama, ya, seperti mereka yang berbuat. Kalau misalkan kita tidak bisa mengingkari, ya kita tinggalkan, itu saja. Cukup. Tapi kalau kita masih di situ terus, itu seolah-olah kita itu setuju. Ya. Jadi kalau kita sanggup untuk menghindar, tidak bisa memberikan bantahan, tidak bisa memberikan nasihat atau yang lainnya, tinggalkan. Karena dengan kita meninggalkan hatta yakhudhu fi hadin, kata di ayat tadi, fa'arid anhum alladziina yakhudhuna fi ayatina, yang mereka itu berbincang-bincang tentang apa? Kejelekan-kejelekan agama ini, ya, kejelekan orang-orangnya yang berkecimpung di dalam menjalankan syarat ini, dijelek-jelekan sama dia, maka hindari. Fa'arid anhum, ya, itu jelas ayatnya, maka hindarilah dia, oleh hindarilah mereka-mereka yang sudah menistakan agama ini, ayat-ayat Allah dan Rasul dan para sahabat dan juga para ulama ataupun kaum muslimin afradan wa jama'atin, ya. Jadi ini kalau ingin fitnah itu cepat hilang, tinggalkan saja. Kalau tidak sanggup untuk menasihati, tinggalkan, tidak usah ragu. Fa'arid anhum, ini adalah ayat Allah yang memberikan keterangan demikian, bukan dari ucapan al-bashar. Wa qala subhanahu wa ta'ala, bahkan di dalam ayat yang lainnya juga dijelaskan. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Ya. Maka nazal 'alaikum fil kitab, sudah dijelaskan, diturunkan di dalam ayat-ayat Allah, ya, fil kitab. Ketika engkau atau kalian mendengar ayat-ayat Allah itu, yukfaru biha, diingkari. Ayat-ayat Allah diingkari. Ya. Bahkan mungkin dibenturkan dengan pemikiran-pemikiran yang jelek. Apakah dengan pemikiran filsafat atau pemikiran dengan modernisasi, ya, tidak sesuai dengan era sekarang. Artinya tidak dipakai lagi. Wa istahza'u biha, kemudian di perolok-olok, ya. Maka fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairith, sebenarnya dengan ayat tadi yang surat Al-An'am ayat 68 dengan surat An-Nisa ayat 111. Innakum idzam mithluhum, jadi kalau tidak demikian, artinya tidak meninggalkan, tidak membantahnya, innakum idzam mithluhum, maka sungguhnya kalian itu termasuk seperti mereka, ya. Jadi masuk seperti orang yang berdiskusi ataupun ngobrol tentang kejelekan-kejelekan atau mengingkari ayat-ayat Allah, ya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mengumpulkan orang-orang munafik dan juga orang kafir, ya, di neraka jahanam semuanya. Fadalla ala anna alladhi la yunkar. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya orang yang tidak mengingkari sabballah, tidak mengingkari, ya. Jadi dia tidak mengingkari orang-orang yang apa? Mencela Allah, memaki Allah atau sama Rasul atau juga memaki Ar-Rasul sesalam wassahabah dan juga para sahabat yang dilecehkan, dijelek-jelekan seperti Syiah yang menjelek-jelekan apa? As-sahabah secara umum. Artinya sedikit sekali yang dia muliakan. Aisyah, Abu Bakar, wa Umar, semuanya dijelek-jelekan oleh orang Syiah. Iya dan bila satu saja yang dia sabba, itu sudah bisa terjatuh kepada al-kufur, apalagi sampai beberapa orang yang di situ termasuk orang-orang yang mulia di hadapan Allah dan Rasulnya. Al-sabdin atau juga mencela agama ini. Al-sabba al-ulama, demikian juga mencela al-ulama. Innahu yakun mithasab sawa bisawa, sama semuanya seperti orang yang mencela yang di ayat ini. Li'anna Allah nusiba al-istiza ila al-majmu'ah, jadi orang-orang tadi, ya, yang tidak mengingkari mengingkari apa? Mencela orang yang mencela Allah dan Rasulnya, sahabatnya dan juga para ulama, maka inna yakun mithasab sawa bisawa, seperti orang yang mengucapkan cacian atau celaan atau olok-olokan. Ya, jadi hati-hati. Kalau kita tidak bisa mengingkari, maka harus segera meninggalkan majelis tersebut. Kalau tidak, yakunu mithla asab sawa bisawa, kata Syekh. Sama seperti orang yang tadi mencelanya. Sawa bisawa, sama persis. Sekalipun dia tidak berbicara, hanya diam. Li'anna Allah nusiba al-istiza ila al-majmu'. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menisbahkan al-istihza, ya, artinya memperolok-oloknya itu ke al-majmu', ke semuanya. Walaupun yang berkata satu orang. Ma'anna al-mutakallim wahid, ya, sekalipun apa tadi? Bahwa orang yang berbicara itu hanya satu orang saja. Nah. Nah, ini ayat ini penting bagi kita untuk senantiasa berhati-hati, ya. Jangan sampai amalan kita hancur, hilang, ya. Apalagi kita sudah capek meluangkan waktu kita, mengorbankan seluruhnya, ya, untuk beribadah kepada Allah, gara-gara kita duduk bermajlis dengan orang-orang yang zalim, orang-orang syania, orang yang jelek, ya, dari si ucapan akhlak dan sebagainya, dan kita tidak mampu untuk mengingkari, tidak mampu untuk menasihati, hanya diam saja sakit alal batil, bisa jadi kita terkena hukumnya. Wallahu a'lam. Naam. Fa hadhihi al-ayah fiha 'abbara wa ahkam 'azimah. Ini menunjukkan ayat ini apa? Ada di situ ibrah yang ibar, ya. Ibarun wa ahkamun. Di sini ibar, ya. Ada ibrah dan hukum-hukum yang begitu besar. Yang bagi lil muslim ayat ta'ammalaha, tentunya sudah sepantasnya bagi seorang muslim apa? Untuk senantiasa memperhatikannya dan juga mentadabburi, ya tadabbaruha, ya, merenungkan ayat ini. Li'alla yaqa fi syai'in mimma khudirat min. Jadi jangan sampai kita terjatuh, ya, dalam permasalahan ini yang mana itu sudah diperingatkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Wa hadi al-umur katsiratun fid nas al-yum. Ternyata perkara ini juga masih banyak sekali di kalangan manusia, ya. Hingga saat ini pun masih banyak orang-orang yang seperti itu. Mungkin yang berbicara satu orang, tapi yang setuju itu begitu banyak. Artinya yang diam begitu banyak. Bahkan dibumbui lagi, dia berkata mungkin hanya beberapa kalimat, ya, tentang penistaan agama ini. Kemudian dia bumbui lagi, ya. Mungkin dia secara tidak langsung, menghujat ayat Allah, tapi dia menghujat siapa? Orang-orang yang membawakan ayat-ayat Allah. Yang dia hinakan bukan ayatnya, tapi orangnya. Ya, biasanya seperti itu. Jadi orang yang dihinakan, dijelekan, bahwa seorang ini begini, begini, begini, begini. Padahal dia tidak pernah mendakwahkan tentang kejelekannya. Dia hanya mendakwahkan apa? Mendakwahkan tentang kebaikan, bagaimana umat ini agar mereka mau beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian juga menjauhkan dari kesyirikan. Namun ternyata dia tidak senang, mungkin disebabkan beberapa hal. Akhirnya dia melecehkan orang yang sedang berusaha untuk menjalankan ibadah kepada Allah dan mengajak kaum muslimin untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Iya, dan inilah, ini termasuk dari orang-orang yang tadi sabba al-ulama wal-muslimin afradan wa jama'atan. Ya. Dan masih banyak, ya, manusia seperti ini. Mungkin juga bisa jadi terjadi pada kita, bisa jadi. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan asyaitan selalu, ya, memberikan bisikan. Ya. Karena sudah janji dia akan menyesatkan manusia secara umum seluruhnya. La'uyannahum ajma'in, kata syaitan, iblis. Aku akan menyesatkan seluruh manusia ajma'in. Illa min ibadika al-mukhlisin, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah, yang selalu beribadah dengan ikhlas. Maka ikhlas itu kunci agar terjaga dari bisikan-bisikan asy-syaitan. Naam. Fa hadhihi al-ayah fiha ibarun wa ahkamun 'azimah yanbaghi lil-muslim an yata'ammalaha wa yatadabbara li'alla yaqa' fi syai'in mimma hudhira min. وهذه الأمور كثيرة في الناس اليوم. Jadi banyak, ya, manusia yang masih terjatuh kepada perkara ini. Fal istihza bid-din wal ulama. Maka orang yang itu istihza bid-din, yang melecehkan atau memperolok-olok agama dan ulama, wal istihza bis-sunnah, dan juga istihza dengan as-sunnah wal Quran, kathir, banyak, ya. Wayakulun, bahkan di antara mereka itu ada yang mengatakan al-kitab wa sunnah la yaslahani fi hada al-waqt. Al-kitab wa sunnah sudah tidak sesuai, tidak relevan pada zaman sekarang ini, katanya. Wa sunnah la yahtaj biha, sunnah itu sudah tidak diperlukan lagi, tidak dibutuhkan lagi. La yahtaj biha li'anna min naqal arwah, karena ini termasuk dari penukilan-penukilan seorang rawi. ataupun juga beberapa rawi. Kama akhbara anna khabar wahid la yuhtaj bih, sebagaimana orang yang mengabarkan ya, suatu berita itu hanya satu orang, maka la yuhtaj bih, tidak dibutuhkan lagi, tidak bisa dijadikan apa hujjah. Wa ghairu dzalika minal maqalat asy-syani', dan begitu banyak yang lainnya, ucapan-ucapan yang jelek. Naam, ini dari ucapan-ucapan Pak, orang-orang yang yang tidak menginginkan agama ini agar senantiasa tetap di atas al-haq dan menjadi penghalang orang-orang yang sedang menjalankan dakwah al-haq. Baik. Ini diantara apa? Ucapan Syekh Hafizullah Ta'ala tentang poin yang ke-8. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah ya, pelajaran dari apa yang telah kita baca, dan kita terjauhi dari perkara seperti ini. Tidak termasuk orang-orang yang melecehkan ayat-ayat Allah ataupun mencela Allah dan Rasulnya, para sahabat, dan juga tidak mencela kaum muslimin. Menjaga lisan kita agar lisan kita itu bisa berkata dengan baik ataupun memberikan nasihat yang baik, bukan memberikan apa? Ujaran, ucapan celaan terhadap kaum muslimin. Wallahu ta'ala bissawab. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.